pernah aku dapatkan. Yang terbaik yang selalu ku dengar. Aku tahu kini takkan mudah tuk bisa terus bersamamu. Karena malam ini saat yang terindah bagi hidupku. Oh Tuhan, jangan hilangkan dia dari hidupku selamanya. Oh, sungguh ku tak ingin hatiku jadi milik yang lainnya. Ku bersumpah kau sosok yang tak mungkin ku sosok yang tak